السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, kitab Fadail As-Sahabah, keutamaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, bab yang ke-22 tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud dan ibunya. Ibunya Abdullah bin Mas'ud adalah Ummu Abidin. Hadis yang terakhir sebelum ini kita baca hadis nomor 6270 pada halaman 354. Oh iya, saya salah tulis berarti. 6280. Pada halaman 354, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an berkata, membacakan firman Allah, "Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah." Ancaman untuk orang yang melakukan dosa gulul. Dosa gulul adalah mengambil bahagian dari harta rampasan perang sebelum dibagikan. Ini pencurian. Dan pencurian sebenarnya modusnya tidak terlalu berat, tetapi ternyata ancamannya keras. Ya. Dia berhak mendapatkan harta rampasan perang karena dia pejuang. Tetapi sebelum dibagikan, pencurian. Mengambil bahagian sebelum dibagikan, pencurian, dan ini diistilahkan dengan gholul. Dan ancamannya, dia akan bawa harta yang dibawanya, yang diambilnya itu nanti di hari kiamat. Untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Disiksa dengan benda itu. Ya, ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Setelah membacakan ayat ini, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ala qira'ati man ta'muruni an aqra. Sebenarnya ini bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Dengan bacaan siapa kalian menginginkan saya baca? Pertanyaan dari Abdullah bin Mas'ud kepada orang-orang. Ya, maunya kalian saya membaca dengan bacaan siapa? Maksudnya dengan riwayat-riwayat bacaan siapa? Pertanyaan ini mengingkari, dan ini kejadiannya sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain dalam Sunan An-Nasa'i, dan juga ditambahkan di dalam Sahih Bukhari hadis yang sama. Ini di zaman Utsman bin Affan. Di masa Utsman bin Affan ini, Al-Quran disatukan, bacaan disatukan, karena mulainya bermunculan kekisruhan yang terjadi disebabkan perbedaan-perbedaan bacaan antara satu kiraat dengan kiraat yang lain, sementara belum dibukukan. Mushaf Al-Quran ketika itu cuma hanya satu. Ya, yang ditulis di masa Khalifah Abu Bakar Siddiq berdasarkan usulan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, kemudian disimpan. Ya. Sementara yang tersebar bacaan masing-masing yang didapatkan dari Nabi SAW. Ya. Kemudian banyaknya para qurra sahabat, sahabat pembaca atau huffaz. Jadi ketika itu tidak ada yang dikenal dengan huffaz, tetapi qurra. Ya. Ahli-ahli Al-Quran itu banyak berguguran di berbagai peperangan, maka itu diantara alasan dibukukan. Kemudian pertengkaran tadi, adanya bibit-bibit permusuhan, akhirnya disatukanlah oleh Utsman bacaan Al-Quran itu kepada satu bacaan. Dikumpulkan beberapa qari, lalu disatukan, yang salah satu dari mereka ini pakarnya adalah Zaid ibn Thabit. Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala. Dan bahkan yang menulis mushaf Utsman ini, yang diputuskan oleh Utsman bin Affan, adalah Zaid ibn Thabit. Ketika arahan dari khalifah kaum muslimin untuk membaca dengan bacaan yang tadi menurut mushaf yang ditulis oleh Zaid bin Thabit, maka Abdullah bin Mas'ud protes. Karena dia punya bacaan sendiri, punya mushaf sendiri. Maksudnya bacaan yang dia langsung didapatkan dari Nabi. Di sini nanti akan dia sebutkan berapa surat yang telah dia dengar langsung dari Nabi. Lebih separuh dari 114 surat, 70 lebih. Ya. Dia mendapatkan langsung dari mulut Nabi. Makanya dia tidak merasa pantas untuk ditekan dengan bacaan yang diputuskan tadi. Makanya dia bertanya di sini, menurut kiraat yang mana yang kalian perintahkan saya membaca? Sementara saya sendiri, kata Abdullah bin Mas'ud, falaqad qara'tu ala Rasulillahi SAW bid'an wa sab'ina surah. Saya membaca kepada Nabi 73 lebih, karena bid'un, kata-kata bid'un di situ, ba, dad, ain, itu istilah untuk angka antara 3 sampai 9. Jadi kalau nanti ada 74, 75, dalam istilah bahasa Arab, kalau misalnya tidak dipastikan berapa angkanya, mereka menggunakan kata-kata bid'un. Misalnya mereka maunya antara 73 sampai 79, mereka mengatakan bid'un wa sab'un. Sama dengan hadis, iman itu terdiri dari 73 lebih cabang. Nabi SAW sendiri bersabda demikian dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayat lain dan juga dalam Sahih Bukhari, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu terdiri dari 73 lebih. Ya, 73 lebih. Maksudnya lebih sampai sebelum 80 cabang. Begitu juga di sini, Abdullah bin Mas'ud merasa heran, kenapa saya dipaksa untuk mengikuti bacaan yang sudah ditetapkan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala an, sementara saya lebih tua dari dia. Bahkan dalam riwayat Nasa'i, ya, beliau mengatakan ketika saya sudah dapatkan itu dari Nabi, sebanyak itu 73 lebih surat yang saya dapatkan dari Nabi langsung, Zaid bin Thabit masih bermain-main ketika itu. Maksudnya masih anak-anak. Ya, masih anak-anak. Dalam Nasa'i ini mengatakan, wa inna Zaidan la sahibu dhu'abataini yal'abu ma'as-sibyan. Ya. Bermain-main ketika itu, ketika saya sudah dapat 73 lebih surat dari Nabi, langsung mendengar dari dia, dan saya mendengar dan kemudian saya jaga itu, sementara saat itu Zaid bin Thabit yang sekarang tulisannya menjadi pegangan, walaupun itu memang bacaan Al-Quran, cuma Abdullah bin Mas'ud merasa tidak layak untuk memaksa-maksa dengan bacaan tadi, sementara dia justru lebih dahulu menguasai Al-Quran daripada Zaid bin Thabit. Ya, ini yang dia maksud. Ya. Saya telah mendapatkan membaca kepada Nabi 73 lebih surat. Walaqad alima ashabu Rasulillah SAW anni a'lamuhum. Bahkan ketika itu para sahabat mengetahui bahwa saya termasuk yang paling mengerti Al-Quran, yang paling menguasai Al-Quran, pakar Al-Quran. Nah, sekarang saya dipaksa untuk membaca bacaan yang bukan bacaan saya. Ya. Kemudian beliau menambahkan lagi, walau a'lamu anna ahadan a'lamu minni, andai kata saya tahu ada seseorang yang lebih mengerti, mengetahui dari saya tentang Al-Quran, la rahaltu ilaih. Saya akan pergi menjumpainya untuk menjadikannya sebagai guru belajar. Ini menunjukkan bahwa dia betul-betul menguasai Al-Quran. Andai kata ada yang lain, dia mengetahui sebahagian sesuatu yang tidak diketahui oleh Abdullah, maka Abdullah akan mengejarnya untuk menjadikannya guru. La rahaltu ilaih. Selesai ungkapan dari Abdullah bin Mas'ud, diceritakan oleh muridnya Syaqiq bin Salamah. Lalu Syaqiq berkata, fajalastu fi halaqi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka saya juga duduk di halaqah-halaqah para sahabat yang lain. Jadi Syaqiq ini gurunya bukan hanya Abdullah bin Mas'ud. Dia berguru juga kepada Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar dan yang lain-lainnya. Ketika saya hadir di halaqah-halaqah mereka, dan mereka juga mendengar pernyataan Abdullah bin Mas'ud tadi, ya. Fama sami'tu ahadan yaruddu dhalika alaihi wa la ya'ibuhu. Saya tidak mendengar seorang pun mereka membantah pernyataan Ibnu Mas'ud tadi atau mencela, minimal mengatakan itu Abdullah bin Mas'ud mengada-ngada. Ya. Mengada-ngada karena banyak yang ada yang lebih tahu dari dia tentang kitabullah. Tidak ada satu pun yang mengungkapkan demikian. Jadi Syaqiq bin Salamah hampir meyakini bahwa para sahabat sepakat bahwa Abdullah bin Mas'ud adalah yang paling mengerti tentang Al-Qur'an. Ya. Nah, inilah riwayat yang kemarin kita baca dan didukung dengan riwayat-riwayat yang lain, ya. Bahkan Syaqiq mengatakan dalam riwayat Bukhari, fajalastu fil hilaqi asma'u ma yaqulun fama sami'tu raddan qawlahu ghayra dhalik raddan fayaqulu ghayra dhalik. Ya. Ketika saya duduk di majelis-majelis sahabat yang lain, saya tidak pernah mendengar seorang pun sahabat yang memberikan komentar pedas terhadap pernyataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Ya. Menunjukkan bahwa mereka semuanya setuju dengan pernyataan beliau bahwa beliau memiliki bacaan mushaf sendiri dan beliau juga dikenal orang yang di antara orang yang paling memahami dan mengerti Al-Quran. Kemudian pernyataannya, andai kata ada orang yang lebih mengetahui dari saya, maka saya akan mengejarnya untuk dijadikan sebagai guru. Pernyataan Abdullah bin Mas'ud ini seakan-akan disepakati, disetujui oleh para sahabat ketika itu setelah dijelajahi oleh Syaqiq bin Salamah, duduk di majlis-majlis mereka dan ia mendengar nukilan-nukilan perkataan Abdullah bin Mas'ud disampaikan kepada mereka. Ternyata mereka tidak mengomentari, menunjukkan bahwa mereka setuju dengan pernyataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Dan ini tentu menunjukkan keutamaan beliau radhiyallahu ta'ala an. Kita lanjutkan. Ya. Jadi penyebabnya tadi. Ya. Riwayat tentang Zaid bin Thabit ini, yang bahwa saya sudah mendapatkan banyak Al-Quran dari Nabi, sudah membacakan banyak surat kepada Nabi, sementara ketika itu Zaid bin Thabit masih bermain-main dengan anak-anak. Maksudnya dia sudah menguasai sebelum Zaid bin Thabit menguasai. Walaupun secara umum mereka sama-sama menguasai Al-Quran. Zaid bin Thabit tidak akan mungkin dijadikan sebagai patokan oleh Utsman kalau tidak menguasai. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita lanjutkan hadis yang baru, 6281. Imam Muslim mengatakan, haddathana Abu Quraib, qala haddathana Yahya ibnu Adam, qala haddathana Qutbatu anil A'mash, an Muslim, an Masruq, an Abdullah. Ya. Ini muridnya yang lain, yaitu Masruq ibn al-Ajda' ya. Rahimahullahu ta'ala, an Abdullah radiyallahu ta'ala an, qal, walladhi la ilaha ghayruhu. Ini sumpah Abdullah bin Mas'ud, demi zat yang tidak ada ilah selainnya. Ini sama dengan walladhi la ilaha illa huwa. Ya. Ma min kitabillahi suratun illa ana a'lam. Ini pernyataan Abdullah bin Mas'ud juga, dengan didahului oleh sumpah dengan kalimat tauhid, dengan menyebutkan sifat Allah yang paling mulia, yaitu sifat uluhiyah, bahwa dia yang berhak satu-satunya mendapatkan ibadah. Bersumpah beliau dengan sifat Allah itu dengan mengatakan bahwa tidak ada satu surat pun di dalam kitabullah, ma min kitabillahi surah, tidak ada satu surat pun di dalam kitabullah illa ana a'lam, kecuali saya mengetahui, haitsu nazalat, di mana dia turun. Ya. Wa ma min ayatin illa ana a'lamu fima unzilat. Dan tidak ada satu ayat pun, kalau tadi suratnya, sekarang tidak ada satu ayat pun tidak ada satu ayat pun kecuali saya mengetahui tentang apa diturunkan, sebab-sebab nuzulnya. Ya. Walau a'lamu anna ahadan, andai kata saya mengetahui ada seseorang, huwa a'lamu bi kitabillahi minni, dia lebih mengetahui tentang kitabullah daripada saya, tablughuhul ibilu, yang bisa dicapai dengan kendaraan unta. Ya, kalau yang intinya pokoknya bisa dicapai oleh kendaraan, la raqibtu ilaih, maka saya akan jumpai dia untuk belajar dari dia. Ya, menunjukkan betapa semangatnya Abdullah bin Mas'ud untuk mengumpulkan ilmu Al-Quran. Andai kata di ujung dunia ada orang yang mengetahui tentang sesuatu dari Al-Quran yang dia tidak ketahui, dan tempat itu masih bisa dijangkau oleh sarana transportasi, dia akan mengejarnya. Ya, dia akan mengejar. Ungkapan ini menunjukkan bahwa dia tidak menyisakan seorang pun yang mengetahui Al-Quran kecuali dia belajar dari dia. Menunjukkan dia benar-benar menguasai. Radiyallahu ta'ala an. Ya. Hampir sama dengan pernyataan sebelumnya, dan ini juga menunjukkan luar biasa luasnya pengetahuan Abdullah bin Mas'ud tentang Al-Quran. Baik itu bacaannya maupun pemahamannya. Ya. Bacaannya karena dia punya bacaan sendiri, mushaf, yang dia dengar langsung dari Nabi. Kemudian tentang pemahamannya, tafsirnya. Ya. Wallahu a'lam. Seterusnya, 6000. Yang mana? Yang sekarang ini? Ya, dia asar. Pernyataan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Asar. Pernyataan Abdullah bin Mas'ud yang dijadikan sebagai apa, nanti akan ada apa penguatnya. Pernyataan ini bukan pernyataan untuk berbangga-bangga ya. Pernyataan bukan untuk menonjol-nonjolkan diri, tetapi nanti kita akan temukan langsung dari pernyataan Nabi. Jadi pernyataan Abdullah di sini memang dia pernyataan dia sendiri, tetapi Nabi SAW sudah mengakuinya, memberikan rekomendasi, nanti akan kita baca riwayatnya. 6282. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Waqi' qala haddatsana Al-A'mash an Syaqiq an Masruq qala kunna na'ti عبد الله ابن عمرو فنتحدث إليه. وقال ابن نمير عنده: فذكرنا يوما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: لقد ذكرتم رجلا لا أزال أحبه بعد شيء سمعته إن إليه يعني سيمقصد لي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة. Ini hadis pernyataan dari Nabi SAW tentang kepakaran Abdullah bin Mas'ud, salah satu dari empat orang yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hadisnya adalah hadis Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ibn As. Ya. Diriwayatkan darinya oleh Masruq. Menunjukkan bahwa Masruq yang tadi juga meriwayatkan dari sahabat yang lain. Bukan hanya dari Abdullah bin Mas'ud, juga dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu ta'ala anhuma. Di sini dia meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn As. Ya. Kemudian ada satu lagi catatan penting di sini, Syaqiq. Syaqiq yang dua riwayat sebelumnya dia meriwayatkan langsung dari Abdullah bin Mas'ud. Di sini dia justru meriwayatkan dari kawan seperguruannya. Kawan seperguruannya, teman seperguruan, Masruq bin al-Ajda dengan Syaqiq bin Salamah satu seperguruan, tetapi terkadang ada riwayat yang dia dapatkan dari teman seperguruannya. Di sini Syaqiq bin Salamah meriwayatkan dari Masruq bin al-Ajda. Makanya kita pernah berbicara tentang mursal, hadis yang dikirim langsung oleh tabi'in kepada Nabi tanpa menyebutkan perantara antara dia dengan Nabi. Dan ini salah satu dari jenis hadis apa? Dia mursal, salah satu dari bentuk hadis pembagian hadis dhaif, hadis lemah. Ya, hadis lemah. Walaupun dari pangkal sanad sampai kepada tabi'in itu bersambung, tetapi dia mengatakan qala Rasulullah SAW, berarti dia menghapus perantara antara dia dengan Nabi. Ini dikenal dengan mursal. Dan mursal ini salah satu dari jenis hadis lemah. Ya, lemah. Karena terputusnya sanad. Penyebab dia lemah adalah kemungkinan adanya seseorang sebelum sahabat. Kemungkinan adanya seseorang sebelum sahabat. Andai kata dipastikan yang tidak ada cuma sahabat, berarti dia tidak lemah. Karena sahabat walaupun tidak diketahui sudah adil. Karena adanya kemungkinan sebelum sahabat itu yang lain dari generasi tabi'in seperti sekarang ini, Syaqiq bin Salamah, dia bisa jadi meriwayatkan dari sahabat, tetapi terkadang dia meriwayatkan dari tabi'in yang lain. Seperti sekarang ini dimeriwayatkan dari Masruq ibn al-Ajda. Ketika dia mengatakan, Syaqiq mengatakan an Rasulillah. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama dia meriwayatkan dari sahabat, maka riwayatnya diterima. Tetapi ada kemungkinan lagi yang kedua, bahwa dia meriwayatkan dari sahabat, dari tabi'in yang lain, kemudian dari sahabat Nabi SAW. Seperti sekarang ini. Ya. Makanya adanya kemungkinan, walaupun kecil, kemungkinan itu membuat hadis mursal lemah. Ini menunjukkan betapa ketatnya para ulama dalam menaikkan hadis kepada hadis yang makbul, yang diterima, baik itu sahih ataupun hasan. Nah, inilah salah satu contoh bahwa tabi'in meriwayatkan dari tabi'in, walaupun terkadang nampak jelas bahwa Syaqiq bin Salamah meriwayatkan dari sahabat, Masruq bin al-Ajda meriwayatkan juga dari sahabat, tetapi terkadang mereka meriwayatkan satu sama lain. Ya, bahkan ini salah satu dari faedah yang terdapat dalam sanad. Tabi'in meriwayatkan dari tabi'in. Bahkan ada faedah sahabat meriwayatkan dari sahabat. Kita terjumpa sahabat meriwayatkan dari sahabat, ada. Ya. Sahabat meriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini sahabatnya siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Bercerita Syaqiq atau Masruq, bercerita Masruq, kami ya datang menjumpai guru kami Abdullah bin Amr bin As, kemudian kami berbincang-bincang dengannya, fanatahaddats ilaih, kemudian kembali kepada sanad. Waqala ibn Numair, salah seorang dari guru Imam Muslim, indahu, ya, maksudnya kami sedang berbincang-bincang di dekatnya, bukan berbincang dengan Abdullah bin Amr bin As, tapi berbincang-bincang sesama kami di majlis Abdullah bin Amr bin As. Fadzakarna yauman Abdullah ibn Mas'ud. Suatu ketika kami memperbincangkan Abdullah bin Mas'ud di majlis siapa? Abdullah bin Amr bin As. Mendengar Abdullah bin Mas'ud diperbincangkan oleh murid-muridnya, Abdullah bin Amr bin As memberikan sebuah pernyataan, dan pernyataannya luar biasa. Apa katanya? Laqad dzakartum rajulan. Ya, ini saling memujinya di antara ahli ilmu. Mereka saling memuji, saling mengetahui kelebihan-kelebihan orang lain dan tidak membangga-banggakan kelebihan masing-masing. Di sini Abdullah bin Amr bin As mengatakan, laqad dzakartum rajulan, kalian telah memperbincangkan seseorang, la azalu uhibbuhu, yang saya senantiasa mencintainya, kata Abdullah bin Amr bin As. Ba'da syai'in sami'tuhu min Rasulillah SAW, setelah sesuatu yang saya dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menyebutkan hadisnya, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, khudzul qur'ana min arba'atin, ambillah oleh kalian Al-Quran dari empat orang. Ya. Ambillah Al-Quran dari empat orang. Maksudnya pelajari Al-Quran dari empat orang. Jadi ilmu mereka yang berempat ini sudah direkomendasi oleh Nabi. Sudah mendapatkan ijazah langsung dari Nabi. Ya. Empat orang ini. Nabi SAW anjurkan orang-orang, para penutur ilmu dari generasi sahabat, bukan generasi tabi'in, generasi sahabat. Karena Nabi tidak berjumpa dengan tabi'in. Nabi mengatakan kepada para sahabat, ambillah oleh kalian ayat Al-Quran dari empat orang, min ibni ummi abdin. Siapa ibnu ummi abdin? Abdullah bin Mas'ud. Karena ibunya siapa? Ummu abdin. Ibnu ummi abdin, anaknya ummu abdin, berarti dinisbatkan dia kepada ibunya. Kemarin sebelum ketika kita mulai bab ini, kita sebutkan terkadang seseorang dinisbatkan kepada ibunya karena kemasyhuran ibunya, dan itu fadlullah yu'tihi man yasha, ya, keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Diberikan keutamaan kepada suami sementara istri tidak dikenal sama sekali, diberikan keutamaan kepada istri sementara suaminya tidak dikenal sama sekali, diberikan keutamaan kepada anak sementara orang tuanya tidak terkenal sama sekali, ya. Maka dinasabkan Abdullah bin Mas'ud, dinasabkan terkadang bukan karena pelanggaran, tetapi karena masyhurnya ibunya Ummu Abdin, maka dikenal dia dengan ibnu Ummu Abdin. Itu yang pertama, dan ini yang menarik perhatian Abdullah bin Amr bin As, sehingga dia sangat mencintai Nabi karena dia mengatakan di sini fabada abihi. Nabi SAW memulai empat orang tadi dengan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Menyebutkan, berarti dari urutan saja dia sudah terpengaruh, Abdullah bin Amr bin As. Dari Nabi SAW memulai dia dengan dia, dari menyebutkan empat orang itu dengan dia yang pertama kali, ini menunjukkan bahwa dia memiliki keistimewaan yang lebih. Fabada abihi, itu yang dipahami oleh Abdullah bin Amr bin As. Fabada abihi. Kemudian yang kedua, wa Mu'adz ibnu Jabal. Ya, ini juga termasuk salah seorang qari sahabat. Kemudian wa Ubay ibn Ka'ab, ini juga termasuk seperti yang telah kita pelajari. Beliau yang ditanya oleh Nabi tentang ayat yang termulia di dalam Al-Quran dalam hitungan detik saja. Hitungan detik. Nabi mengatakan, bertanya, wahai Ubay, ya, sebutkan ayat yang termulia di dalam Al-Quran yang telah engkau kuasai. Awalnya dia mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW mengulangi langsung pertanyaan yang sama. Ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka a'zam. Tiba-tiba dia langsung menjawab. Hanya dalam hitungan detik dia menelaah Al-Quran. Sehingga keluar jawaban yang diberi taufik oleh Allah, dan Nabi mengatakan liyahnikal ilmu Abul Mundzir. Berbahagialah engkau dengan ilmu ini wahai Abul Mundzir, yaitu Ubay ibn Ka'ab. Ayat yang dia sebutkan ayat kursi. Keutamaan ayat kursi. Ya. Ini luar biasa. Kemudian Salim maula Abi Hudzaifah, ini juga termasuk qari sahabat, dia mantan budak Hudzaifah. Ya, Hudzaifah Abu Hudzaifah, maaf. Maula Abi Hudzaifah. Ya, mantan budak Abu Hudzaifah, dan dia terkenal ini. Salim ini terkenal, di samping terkenalnya dengan Al-Qur'an, terkenal juga keistimewaan beliau dalam masalah persusuan. Ya. Ketika dia si Abu Hudzaifah sudah mulai cemburu dengan dia yang sudah tidak budak lagi, ketika dia sembarangan masuk ke rumahnya yang di situ ada istrinya, lalu dia mengadukan kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW berikan solusi untuk disusui saja. Ya. Apakah ini kekhususan dia dan muslim? Tentu dengan cara yang masuk akal, ya, karena dia sudah dewasa. Ya. Para ulama berbeda pendapat apakah kekhususan dia atau bisa menjadi hukum yang mutlak umum. Ya, ada yang mengumumkan, dan tetapi saya melihat lebih mengarah kepada kekhususan dia, karena tidak diterapkan hukum tersebut kepada yang lain. Ya. Ini tentang Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhum, menunjukkan bahwa dia salah satu dari qari, penghafal Al-Qur'an, yang pakar Al-Qur'an yang direkomendasi oleh Nabi agar diambil Al-Qur'an dari mereka. Dan ini yang tadi saya maksud bahwa bukan pernyataan sekedar pernyataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang kepakarannya terhadap Al-Qur'an, tetapi itu adalah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Nabi mendahulukan dia daripada tiga orang kawan-kawannya. Ya. Hadis ini jelas menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud dan juga keutamaan mereka-mereka yang tadi disebutkan, Mu'adz bin Jabal, ya, Ubay bin Ka'ab, dan Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Kemudian tadi juga kita telah sebutkan saling memuji di antara ahli ilmu yang menghargai dan menghormati, ya, saling mencintai karena keilmuan, ya. Kemudian riwayat tabi'in dengan tabi'in, dan tentang hadis mursal yang tadi kita sebutkan salah satu dari jenis hadis yang lemah. Wallahu a'lam. Berikutnya 6283. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'idin wa Zuhair bin Harbin wa Utsman bin Abi Syaibah. Tiga orang di sini. Imam Muslim mengambil hadis ini dari mereka. Qalu haddatsana Jarir an al-A'mash an Abi Wa'il an Masruq qala kunna inda Abdullah bin Amr fa dzakarna haditsan an Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhum فقال إن ذاك الرجل لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله سمعته يقول اقرأ القرآن من أربعة من أربعة نفر من ابن أم عبد فبدأ به ومن أبي بن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل وحرف لم يذكره زهير قوله يقوله. Ya. Hadisnya sama dengan yang tadi. Ya, yang sebelum ini sedikit ada perbedaan, ya. Ada tambahan yang tidak berpengaruh kepada redaksi hadis tentang keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Mungkin susunan orang, tiga orang setelahnya ini berubah. Yang hadis yang tadi, yang kedua Mu'adz bin Jabal, yang ketiga Ubay bin Ka'ab, yang keempat Salim maula Abi Hudzaifah. Sementara di sini yang kedua Salim maula Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Salim maula Abi Hudzaifah, dan yang keempat Mu'adz bin Jabal. Ya. Mu'adz ibn Jabal. Tetapi yang sangat menarik perhatian Abdullah bin Amr ibn As bin Amr bin As adalah Nabi SAW menyebutkan Abdullah bin Mas'ud terlebih dahulu. Dalam dua riwayat ini tetap Abdullah Ibn Mas'ud yang pertama-tama disebutkan oleh Nabi SAW, dan Nabi mengingatkan banyak orang untuk mengambil, membaca Al-Quran dari empat orang ini. Dan ini subhanallah, kepakaran mereka terhadap Al-Quran langsung mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW. 6284. Imam Muslim mengatakan hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mas bi isnadi Jaririn wa Waqi'in fi riwayati Abi Bakrin an Abi Muawiyah qaddama Mu'adzan qabla Ubay wa fi riwayah Ubay wa fi riwayati Abi Quraib Ubayyan qablu ya Ubayyan qablah. Jadi ini urutan tiga orang setelahnya, setelah Abdullah bin Mas'ud, yang berbeda-beda riwayat. Ada yang mendahulukan Mu'adz, ada yang mendahulukan Ubay. Ya, antara itu saja. Sementara nomor dua, juga antara Salim dengan Ubay. Ya, nomor dua setelah Abdullah bin Mas'ud antara Mu'adz. Antara Mu'adz dengan Ubay bin Ka'ab, sementara nomor tiga antara Salim dengan Ubay. Ya, nomor tiga maksudnya dari empat orang. Ini perbedaan-perbedaan riwayat, tetapi tetap seluruh riwayat menyebutkan yang pertama siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. 6285. Imam Muslim mengatakan. Ini sebenarnya tidak nomor ya. Ini tidak nomor, tapi lanjutan dari hadis sebelumnya. Nah, kita baca hadis yang sebelumnya kembali. Hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah 6284 tadi. Hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ubay wa Abu Quraibin qala hadatsana Abu Muawiyah anil A'mash bi isnadi Jarir wa waqi' fi riwayati Abi Bakrin an Abi Muawiyah qaddama Mu'adzan ya mendahulukan Mu'adz qabla Ubay sebelum Ubay ya Mu'adz sebelum Ubay itu riwayat yang pertama tadi ya pertama 6282 itu setelah Abdullah bin Mas'ud adalah Mu'adz kemudian baru Ubay sementara riwayat yang barusan 6283 justru Ubay dulu baru Mu'adz ya terbalik kemudian wa fi riwayati Abi Quraibin Ubayyu qabla Mu'adzin ya jadi ini lanjutan dari hadis sebelumnya jadi qabla Mu'adz paham ujung hadis yang 6284 ujungnya siapa kata-kata qabla bukan demikian ya dia bersambung dengan hadis setelahnya qabla Mu'adz ya qabla Mu'adz jadi Mu'adz kata Mu'adz ini sebenarnya itu bukan di sini tetapi di ujung hadis sebelumnya kata Mu'adz di pangkal hadis yang sekarang itu masuk ke ujung hadis yang sebelumnya qabla Mu'adz letakkan kata tulis ya mulai menulis bahasa Arab ya mim Ain, Alif, Zal itu setelah kata Qabla di hadis nomor 6284 di ujung sekali ada kata Qabla tugas kita apa? Tambahkan kata Mu'adz tulis dengan bahasa Arab bukan bahasa Indonesia Mim, Ain, Alif, Zal ya. Mim, Ain, Alif Dal. Contoh saja Mu'adz yang ada di pangkal hadis bawahnya. Itu kata Mu'adz sebenarnya di ujung hadis di atas. Ya, bukan di pangkal hadis. Karena dia sambungan dari di atas. Nah, barulah kita masuk ke nomor yang baru yaitu Haddatsana. Mu'adznya dicoret. Tapi sebelum dicoret dipindahkan ke atas dulu. Ya, pindahkan kata Mu'adz itu ke atas. Qabla Mu'adz titik. Nah, kemudian Mu'adz yang nomor hadis di bawah itu dicoret saja. Jangan banyak kali, satu kali saya coret agar diketahui itu kesalahan cetakannya. Ada yang tidak paham? Ya. Paham yang saya maksud, yang punya kitab? Ya. Jadi sekarang kita baca hadis yang baru, 6285, Haddatsana. Mu'adznya tidak ada lagi. Haddatsana Ibnu al-Musanna وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال هاء وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر كلاهما عن شعبة عن الأعمس بإسنادهم واختلف عن شعبة في تنسيق الأربعة. Ya, dan terjadi perbedaan-perbedaan perawi-perawi yang berbeda-beda tadi, yang banyak tadi, tentang susunan empat orang tadi. Walaupun umumnya kebanyakan mereka mendahulukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ya. Hadis berikutnya, 6286. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Muhammad bin Musanna wa bin Bashar قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أمر بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكروا ابن مسعود عند عبد الله بن أمر رضي الله عنهما فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة mintalah bacaan Al-Quran dari empat orang. Maksudnya belajarlah Al-Quran, bacaan Al-Quran dari empat orang. Mini bini Mas'udin, wa Salim maula Abi Hudzaifah, wa Ubay bin Ka'bin, wa Mu'adz bin Jabal. Ini susunannya, tiga yang terakhir itu terus berubah-ubah, sementara tetap Abdullah bin Mas'ud yang pertama. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, 6287. Imam Muslim mengatakan, haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz, قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وزاد قال شعبة بدأ بهذين لا أدري بأيهما بدأ. Dia memulai dengan dua orang ini dan saya tidak tahu dengan siapa ia memulai terlebih dahulu. Ya, mungkin antara Abdullah bin Mas'ud dengan Ubay bin Ka'ab. Ya. Tetapi yang masyhurnya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, dan itu yang dipahami oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis-hadis tentang Abdullah bin Mas'ud sudah selesai kita baca, ya, dan menunjukkan keutamaan beliau sendiri dan juga keutamaan ibunya, ya, keutamaan ibunya karena dia ibunya juga sangat dekat dengan Nabi, sering masuk menjumpai Nabi SAW, ya. Sementara Abdullah bin Mas'ud salah satu dari pakar Al-Quran, ahli Al-Quran di zaman Nabi yang Nabi SAW menganjurkan para sahabat untuk belajar Al-Quran dari beliau dan tiga orang sahabatnya yang lain atau temannya yang lain yaitu Mu'adz bin Jabal, Ubay bin Ka'ab dan Salim maula Abi Hudzaifah radhiyallahu taala an. Selesai, insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Bab yang berikutnya tentang masih tentang keutamaan para sahabat Nabi SAW. Di penghujung perjalanan kita pada pagi hari ini, saya sedikit mengabarkan tentang meninggalnya abang kita, saudara kita, rahimahullahu ta'ala, Bang Ujang Malik. Dan kenapa saya sampaikan ini? Karena beliau sudah meninggal dunia, tentu tidak ada masalah kita menyebutkan amalannya. Ya. Di mana masjid ini semenjak awal, dan ini terkadang orang yang memiliki harta cerdas dalam mencari keuntungan dengan hartanya, ya, dari awal pertama dia sudah menyatakan kepada panitia pembangunan bahwa kebutuhan bata masjid ini dari awal sampai selesai saya yang menjamin kebutuhan batu bata. Ya, kebutuhan batu bata dari awal sampai selesai saya yang menjamin, dan ternyata benar. Ya, jadi bangunan masjid ini batu batanya dengan kecerdasan beliau menyatakan yang demikian, dan bukan hanya masjid ini. Ya, saya saksi salah satunya ada masjid yang lain juga yang dia menjamin batu batanya dari awal. Pembangunan masjid sampai selesai dan bahkan berlebih. Ya, dia berikan berapa kebutuhannya, kemudian dia datangkan sebanyak yang dibutuhkan dan bahkan lebih. Dan ini luar biasa sebagai inspirasi bagi kita bahwa terkadang amalan yang mungkin awalnya kita tidak menganggap apa-apa, batu bata saja, ternyata kebutuhan sebuah bangunan kepada batu bata tentu tidak akan mungkin dikesampingkan. Ya. Sampai semua yang berhubungan dengan hal, tempat-tempat yang berhubungan dengan masjid, ya, semuanya merupakan apa yang beliau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, semoga diterima oleh Allah. Dan bukan hanya itu, ya, itu yang kata-kata yang tidak pernah kita lupakan semenjak awal pembangunan Masjid Raudhatul Jannah ini, yang terus terngiang-ngiang ungkapan seperti itu, ya. Dan ini pelajaran bagi kita bahwa persiapan untuk negeri akhirat terkadang taufik dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan membangun masjid adalah salah satu ibadah yang sangat besar keutamaannya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwa tidak pada ukuran andilnya dilihat, tetapi apa yang telah dia berikan. Walau, kata Nabi SAW dalam riwayat lain, walau kamafhasil qata, walau kamafhasil qata, ya, walau yang andilnya dalam membangun masjid itu hanya untuk membangun atau membuat sarang seekor burung andilnya, tetap Allah akan bangunkan untuknya istana di surga. Ini yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah beliau, mengampuni dosa-dosanya, dan semoga kita mendapatkan inspirasi, mendapatkan tauladan yang luar biasa, apalagi perhatian kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu yang ia merupakan salah satu dari ibadah yang mulia. Ya, setelah dibangun pun, selesai dibangun masjid atau rumah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai berhenti pula perhatian kita kepada rumah Allah tersebut, karena memang masjid adalah tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Maka perhatikan juga dalam memakmurkannya, ya, dengan pengajian-pengajian, dengan menghadiri majelis-majelis ilmu, dengan mencari apapun yang bisa kita dapatkan celah untuk memberikan andil untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencintai apa yang dicintai oleh Allah ini merupakan tuntutan iman. Bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah bila mana kita tidak mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sangat mencintai masjid. Maka tentu dari tuntutan kecintaan kita kepada Allah yang kita akui-akui, kita juga harus mencintai rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang selalu memberikan perhatian yang besar kepada masjid, kepada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, baik dengan dari sisi bangunannya juga dari sisi pemakmurannya. Wallahu a'lam. Dan kembali kita kepada beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, mengampuni dosanya, memaafkannya, menerima amal ibadahnya, melapangkan kuburnya, kemudian menyelamatkan dari api neraka dan memasukkannya ke surga. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan hal yang sama, diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik dalam keadaan taat dan jauh dari maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, dengan dan bulan-bulan Ramadan yang akan datang, dan kita dalam keadaan sehat walafiat, semangat dalam melakukan ibadah dan ketaatan serta kebaikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meletakkan langkah-langkah kita di atas tuntunan dan ridhonya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Insyaallah, menurut berita bahwa beliau disolatkan di sini nantinya, kalau tidak ada terjadi perubahan, di salat zuhur, ya, setelah salat zuhur, ya, mari kita bersama-sama meraih keutamaan menyolatkan jenazah atau mengiringi jenazah sampai dikuburkan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RJIC berbagi paket sembako. Insyaallah Ramadan.